Ya, tapi ketahuilah bahwa harta anak yatim, apakah wajib dizakatkan sudah sampai nisabnya? Iya. Ya. Jadi as-saghir al-majnun memang pertama khilaf para ulama. Di antaranya ada yang mereka yang mewajibkan. Karena apa? Karena nas ayat menunjukkan keumumannya. Dia gila kayak tapi kaya, walinya ya mengeluarkan. Ya, dia kecil atau yatim ya dan kaya sudah mencapai nisab, walinya yang mengeluarkan ya. Walinya yang mengeluarkan. Jadi dalilnya umum, wallahu taala alam. Taib, di sini ada pertanyaan. Bagaimana zakat perhiasan emas? Zakatul huli. Masalah zakatul huli memang diperselisihkan oleh para ulama kita. Sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan tidak. Namun ya ketahuilah bahwa was-sahih dari dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa zakat perhiasan emas adalah wajib untuk dikeluarkan tentu ketika telah mencapai nisab, yaitu kaitannya dengan nisabnya emas, yaitu 85 gram. Kalau mencapai 85 gram dan datang 1 tahun, maka wajib untuk keluarkan zakatnya, yaitu 2,5% atau gampangnya yaitu 8/40. 85/40. Hadza huwa. Wallahu ta'ala. Ya tentu selama dia memiliki nisabnya dan selama datang tahunnya wajib. Wajib. Tapi sekarang ya dia mungkin tidak menginfak, tidak menzakatkan dengan emasnya, tapi dizakatkan harganya. Berarti 85 sekarang kalikan harga sekarang. Ya. Kalau kita patok misalkan 500, 500 kali 85. Itu hampir 40-an sekian ya. 40 sekian juta. Ya. 40 sekian juta kita patok misalkan 43 atau 44 juta. Ya, 44 juta bagi 40 keluarlah zakatnya. Ya. Ya, berarti 44 juta bagi 40. Begitu keluar 40, itulah dia ya hak zakat dari emas tersebut. Wallahu taala. Jadi kalau 500 berarti 42.500. 42.500 dibagi 40 berarti zakatnya hanya 1.062.000. Ya, 1.062.000 itu zakatnya. Hadza wallahu taala. Baik, saya kira begitu. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.